Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, di hari Kamis 6 April 2017 yang bertepatan dengan 9 Rajab 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. InsyaAllah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA, dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau dari tempat kediamannya di Pekayon, dan beliau telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad, masih dengan tema mendiamkan seorang mukmin. Dan bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis pukul 05.20 atau ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustaz, falitafadal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita, yaitu masih mengizinkan kita dalam rangka bertolak ilmi. Ya, semoga ini menunjukkan salah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan semoga ini bisa menambah manfaat, ya, menambah iman kita, ya, menambah ilmu kita, sehingga kehidupan kita lebih bermakna di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput, ya, dengan selimut kebencian, ya, saling membenci, saling iri, dan saling berbuat membuang muka mungkin, ya, di antara sesama Muslim. Sehingga hal itu bisa menimbulkan saling mendiamkan, ya, saling tidak tegur sapa. Entah itu beberapa hari saja ataupun sampai lama sekali, ya. Dan itu sudah menjadi pemandangan yang mungkin agak biasa sekarang ini. Perkara kecil saling mendiamkan, tidak marah-marah, tidak, tapi saling diam. Nah, dalam hal ini, dalam kehidupan, karena ini mengatur kehidupan sehari-hari, Islam tentunya menyinggung hal ini. Bagaimana hukumnya, ya, hal seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai banyak hadisnya, ya, beliau menyinggung hal seperti ini yang tertuang dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Makanya pada pagi hari ini kita sampai pada bab Babu Hijrotil Muslim, bab mendiamkan seorang Muslim, yaitu sampai hadis yang 398. Baik sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran, kita bacakan hadis yang pertama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Hattasana Ismailu qala hattasani Malikun an ibni Shihabin an Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasatu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu li muslimin ayyah juru akhahu oqa salasi layalin. Imam Bukhari mengatakan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah saling iri. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membuang muka. Wakunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran. Rasulullah SAW beliau bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. La tabaghadu maksudnya adalah jangan kalian sentuh sebab-sebab permusuhan. Ya. Tentunya saling membenci. Nah, saling bermusuhan itu ada sebab-sebabnya. Lah, kita sebagai orang muslim, ya, sebagai orang yang berakal, tentunya sebagai orang yang menginginkan kebaikan. Ya. Tentunya kita tahu sebab-sebab timbulnya permusuhan. Nah, itu yang kita hindari. Ya, kita hindari. Tidak sedikit karena emosi, ya, orang ini, seseorang menyulut permusuhan. Tahu kalau si fulan, ya, si A, si B, kalau dikatakan begini-begitu, pasti dia marah. Ya. Maka, kita pun mengatakannya, sehingga dia marah. Inilah sebab permusuhan. Atau ada sepulan kalau disinggung masalah ini pasti marah. Kalau yang lainnya nggak marah, ya. Kalau disinggung masalah yang ini, ya, pasti marah. Lalu ada orang yang menyinggungnya. Inilah yang dimaksud. La tabaghadu, yaitu menyentuh sebab-sebab permusuhan. Wala tahasadu, janganlah saling iri. Ya, saling iri. Maksudnya hasad ini adalah menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Tidak dipungkiri, ya, dan itu tidak salah kalau orang ingin sesuatu yang seperti dimiliki temannya. Gitu kan. Ya, saudara kita, sesama muslim, ya, ingin punya mobil, tiba-tiba, wah, seandainya saya punya mobil, ya, senang, ya. Gitu. Itu tidak mengapa. Tetapi yang hasad ini adalah bagaimana, ya, biar mobil itu menjadi milik saya. Bukan menjadi sifulan. Bukan. Ini namanya hasad, ya. Menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Entah itu hilangnya nikmat itu berpindah kepada kita, ataupun cuma hilang saja. Yang penting menginginkan nikmat, ya, menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Tidak rela saudaranya mendapat kenikmatan. Itulah sifat hasad yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tadabaru. Ya. Janganlah kalian saling membuang muka. Nasr di sini adalah saling bermusuhan, ya, saling memutus hubungan dan saling memboikot. Ya. Maksudnya membuang muka adalah saling memutus hubungan. Hubungan sesama muslim, ya. Yang sebelumnya kita kenal baik, tiba-tiba kita memutusnya. Ya. Dan saling memboikot. Saling menghalang-halangi, ya, antar sesama muslim. Ini dianut dari kata an yuliya ar-rajulu sahibahu duburahu wa yu'radu anhu biwajhihi. Seorang menghadap punggungnya kepada temannya dan memalingkan wajahnya. Yaitu apa? Saling memutus hubungan. Hubungan antar muslim. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran. Pensyarah kitab Al-Adab Al-Mufrad, Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, beliau mensyarah hadis ini. Ya. Yaitu diantaranya, dalam kandungan hadis yang kita bacakan tadi, larangan atas kaum muslimin, ya, saling bermusuhan dalam masalah-masalah yang bukan karena Allah, ya, yang bukan karena masalah agama, tetapi sekedar mengikuti hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Berarti masalah dunia, ya. Lain masalah agama, itu namanya hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Ya. Tidaklah ini, Rasulullah ini ditempatkan dalam Al-Quran. Allah yang diucapkan beliau ini karena nafsu, tetapi wahyu. Hawa nafsu itu adalah apa? Masalah dunia, keinginannya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan hasad dan menginginkan keburukan atas saudaranya serta saling dengki, kita tahan, jangan sampai kita menginginkan hilangnya kebaikan, ya, kebaikan yang sudah saudara kita miliki. Lalu yang ketiga, larangan memutus hubungan dan mendiamkan lebih dari 3 hari dalam perkara-perkara dunia. Adapun dalam masalah agama dibolehkan lebih dari 3 hari. Yang 3 hari itu adalah masalah dunia. Ya. Kadang kita tidak bisa menghindari konflik dengan saudara kita dalam masalah dunia. Maka kita dituntut untuk berusaha, ya, sadar dari permasalahan yang kita hadapi, ya, permasalahan sesama muslim yang kita hadapi. Cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sesama muslim, kita dianjurkan untuk bersatu, saling memahami, saling mengalah. Sehingga kurang dari 3 hari, ya, atau maksimal 3 hari, harus clear itu masalah. Atau clear atau enggak clear, harus cair hubungannya. Tidak saling mendiam. Kecuali dalam masalah agama, ya, apa dalilnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat lainnya untuk mendiamkan mereka bertiga karena dikhawatirkan yang tidak ikut perang, ya, ada 3 sahabat yang tidak ikut perang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mendiamkannya, ya, karena dikhawatirkan mereka bertiga tidak turut berjihad karena kemunafikan. Rasulullah belum tahu ini munafik apa tidak, gitu kan? Maka disuruh mendiamkannya. Apa? Lebih dari 3 hari. Dan sehingga para ulama dengan dalil ini, para ulama membolehkan mendiamkan orang yang ahlu bid'ah mungkin, atau penyuruh kepada hawa nafsu. atau orang yang buruklah membahayakan agama, ya kan? Membahayakan agama. Orang yang musuh Islam terus itu. Pembicaraannya haur, ya kan? Mendiskreditkan Islam terus. Kita boleh mendiamkan. Lebih dari 3 hari. Sampai kapan? Oh, sampai gak tentu. Yang gak, tidak boleh lebih dari 3 hari, itu kalau sesama muslim dalam urusan dunia. Nah, dituntut dalam urusan dunia, kita dituntut untuk ngalah. Atau dituntut untuk tidak membesar-besarkannya. Ini dalam masalah dunia. Mungkin demikian session yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada session yang kedua. Wallahu'alam bishawab. Baiklah sahabat-sahabat radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustofa Amal MA dari tema mendiamkan seorang mukmin atau menghajar seorang mukmin. Dan untuk memperdalam materi, kami mengundang sahabat-sahabat radio untuk berinteraksi bersama kami di sesi yang ketiga nanti, tentunya yang berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Tapi sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Qiyamah yang akan dibacakan oleh Akhuna Falahuddin, salah satu dari mahasantri Mahatafiz Al-Quran Darussunnah berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA, dan kami harapkan partisipasinya untuk berpartisipasi bersama kami di sesi yang ketiga nanti, tentunya berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang pertama dan kedua ini melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, La tabaghadhu wa la tahasadu wa la tatadaru waqnu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salati layalin. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling iri, dan jangan saling membuang muka. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Itu dalam masalah dunia tidak boleh. Sahabat Ismail, dalam hadis lain Rasulullah SAW pun bersabda, Anna Aba Ayyub sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li ahadin ay yahjura akhahu fawqa salasi ayalin ya taqiyani fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Bahwa Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu lalu yang satu menolak. Dan yang sebetulnya menolak juga. Sebetulnya menolak ini, sebetulnya menolak itu. Karena ada permasalahan. Ada ketersinggungan mungkin ya. Rasulullah meneruskan, Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam. Yang pertama kali memberi salam. Makanya pada saat kita berseteru dengan saudara sesama muslim kita. Kalau itu masalah, bukan masalah agama, ya masalah dunia. Hendaknya kita berusaha sadar, oh ini masalah. Langsung kita ngalah dan memberi salam pertama kali. Pokoknya bertemu memberi salam. Soal dijawab, tidak dijawab, itu urusan nanti. Hadis ini menunjukkan anjuran agar menghilangkan sikap tidak tegur sapa. Ya. Itu dengan apa? Dengan memberi salam. Yaitu dengan salam adalah cukup untuk mengakhirinya. Dengan salam ini sudah cukup ya untuk mengakhiri saling tidak tegur sapa. Dan ini menunjukkan juga keutamaan bagi orang yang bersegera membuang perselisihan demi menimbulkan atau menumbuhkan rasa persaudaraan dalam agama, mewujudkan rasa persatuan dan kasih sayang. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan salam. Inilah Islam. Kita bangga dengan Islam. Karena apa? Islam itu punya senjata ampuh untuk mendamaikan. Nah, muslim dengan apa? Dengan salam. Untuk mencairkan yang sedang bersih tegang itu. Mencairkan masalah yang sedang memanas antar sesama muslim. Dengan cara apa? Dengan cara memberi salam. Mudah diucapkan, assalamualaikum. Yang berat dalam hati kita, ya, dalam mengucapkan untuk orang yang kita benci mungkin. Dalam urusan dunia. Maka salam ini adalah senjata ampuh, ya, untuk memulai kita saling hidup berbaikan, ya. Untuk memadamkan api permusuhan di antara sesama muslim. Dan Rasulullah SAW menganjurkan, ya, untuk berlomba-lomba siapakah yang pertama kali memberi salam, itulah yang terbaik di antara keduanya. Semua baik, orang muslim baik. Walaupun yang bermusuhan pun masih katakan baik kalau itu seorang muslim. Tetapi yang lebih baik adalah yang pertama kali memberi salam. Ini menunjukkan ya kedewasaan. Ya. Siapa yang paling dewasa? Makanya ada ungkapan yang paling waras yang ngalah. Itu yang paling dewasa, ya. Kita sebagai orang muslim dituntut untuk dewasa. Dewasa, jangan kekanak-kanakan. Masalah yang bukan prinsip masalah dunia ya enggak dibesar-besarkan. Kalau kita mau berseteru, bersetegang biasalah gitu. Masalah apa mungkin ban motor atau apa gitu kan. Masalah kelereng gitu. Biasa. Tapi jangan lama-lama gitu. Harus cepat sadar, oh iya ini adalah sesama muslim. Ya. Diberi waktu 3 hari. Ya. Itu saya kira sudah cukup untuk sebagai seorang muslim memikirkan duduk permasalahannya. Ya kalau dikasih waktu 1 hari mungkin terlalu cepat, masih emosi orang ya. Apalagi cuma dikasih waktu 1/2 hari emosi masih. Emosi-emosinya ya satu hari itu. Makanya kalau kita bermasalah dengan teman kita, waktu emosi-emosinya kita tahu ini masalah anu kayaknya masalah pemahaman. Jangan langsung itu diselesaikan di situ. Apalagi kita juga lagi emosi juga, jangan. Kita ada jeda dulu, jangan hari misalnya 1 hari 2 hari ada jeda. Biar agak turun dulu tensinya. Ya. Maksimal 3 hari, jangan lama-lama. Ya lama-lama malah timbul permasalahan yang lainnya, menyebar-nyebar kemana-mana. Makanya solusi 3 hari adalah solusi yang tepat cuma 3 hari. Kalau bisa 2 hari, 2 hari. Dan waktu yang tepat untuk orang sudah saling memikir, sudah saling memikirkan. Sudah turun tensinya, lalu sudah saling sadar, saling memaafkan dalam hati, lalu timbul. Ya, kalau tahu hadisnya ini, minimal pernah mendengar hadisnya. Ya. Di kajian radio, Ismail, yang pertama kali mengucapkan salam, itu penting. Saling islah, ya. Saling memaklumi, saling mengalah itu kan baik. Ya. Tetapi yang pertama kali mengucapkan salam, itu benar baik. Maka berlomba-lomba mengucapkan salam pertama kali. Kalau bareng, ya insya Allah baik semua. Ya. Ketemu langsung, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Baru ngomong yang lainnya. Insya Allah, setelah mengucapkan salam, apalagi sudah dijawab salamnya, lalu kita verifikasi permasalahannya. Allah mengurangi ketegangan. Tetapi kalau salam aja enggak langsung ini, aneh jelasin. Itu malah nanti bukan salah benernya, egonya yang timbul, gitu kan? Tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, itu malah lebih parah lagi. Dikirkan dengan salam dulu. Ini adalah trik, ya, trik yang sangat. Gitu. Ya. Sahabat Ismail. Rasulullah SAW pun dia bersabda, "La tatahudu wa la tanafasu wa kunu ibadallah ikhwanan." Dalam hadis lain, ya, dia bersabda, "Jangan kalian saling membenci dan jangan saling bersaing." Ya, bersaing. Ya, bersaing yang tidak sehat. Bersaing bukan urusan taat kepada Allah, tidak. Urusan dunia. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allah dan Rasulullah senang kalau kita bersaudara, itu senang. Senang. Permasalahan bukan berarti nggak ada masalah, terus ada masalah itu ada terus, ya kan? Jadi kalau masalah dunia jangan sampai meruntuhkan persaudaraan. Masalah ilmiah, itu kan, jangan sampai meruntuhkan persaudaraan. Tidak pengajian, gitu kan? Jangan sampai meruntuhkan persaudaraan, saling tahwir, saling mengejek dan sebagainya. Wala tanafasu, maksudnya wala tanafasu, saling bersaing, maksudnya ini wala tanafasu artinya saling bersaing. Maksudnya adalah keinginan pada sesuatu dan menguasai hanya untuk dirinya sendiri. Ingin menguasai, pokoknya sesuatu itu harus kita miliki. Bukan untuk saudara kita. Tidak ada rasa saling berbagi, itu enggak ada. Ini bukan persaingan sehat. Persaingan yang saling menjatuhkan. Dalam urusan, enggak boleh. Sangat-sangat dilarang. Serakah lah, gitu, serakah. Pokoknya ingin kita raup semuanya, keuntungannya, itu kan. Tidak saling berbagi. Mungkin takut kalau rezekinya berkurang. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung cara kita mendapat. Ini larangan bersaing. Bersaing dalam rangka mendapatkan pesona dunia. Dan sarana-sarananya, dan mendapatkan bagian yang banyak. Barang. Ya, orang ini takut miskin, takut mati, takut padahal ya, semua orang pasti akan mati. Takut miskin, takut tidak kebagian dalam urusan dunia, tidak boleh. Ya. Dan ini kalau dibiarkan, dia menjadi sifat pengecut. Bahkan lama-lama menjadi sifat orang-orang yang memusuhi Islam. Kenapa? Karena dunia. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran. Rasulullah pun bersabda, "Ma tawadda isnani fillahi jalla wa azza au fil islam. Ayyufariqa bainahuma illa fi zambin yukhtisuhu tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah atau karena Islam. Awalnya bersaudara ini, bersaudara. Lalu keduanya dipisah melainkan oleh dosa pertama yang tidak dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ya. Dua muslim bersaudara, kemana-mana bareng. Kan? Mungkin ya makan sepiring, habis pesantren begitu kan. Pokoknya susah senang bareng. Gitu kan? Namanya seorang muslim, ya, kemana-mana bareng. Atau sering ketemu di masjid, saling menyapa, saling khusyuk. Tiba-tiba timbul permusuhan di antara keduanya. Pasti ini ada sebabnya, ada salah satu yang memulainya. Yang pertama mulai, yang kedua kepancing. Kan begitu? Iya, Ustaz. Pokoknya yang pertama kali memulai, ada yang memulainya, yang si A memulai, si B kepancing. Jadilah saling membenci, saling tidak sapa. Makanya di sini menunjukkan larangan menjadi sebab pertama terputusnya hubungan kasih sayang antara dirinya dengan saudaranya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Kenapa? Dosa yang dilakukan. Apa yang dosa itu? Yang pertama kali memancing permusuhan, timbulnya permusuhan. Yang pertama kali mulai itu adalah dosa. Makanya, ya, ini dalam hadis ini menunjukkan untuk ya, kita berlapang dada, memaafkan kesalahan yang dilakukan teman kita. Ini si B juga, kalau ada kesalahan dari teman kita, lalu kita memaafkan saja. Sehingga panji persatuan dan persaudaraan tetap berkita. Jadi begini, suatu permasalahan pasti ada yang mancing, bukan? Yes. Sengaja atau enggak sengaja ada yang mancing, ada yang memulai, kan itu. Sehingga si B marah. Larangan bagi yang memulai, larangan keras, karena itu sebuah dosa itu. Memulai pertama kali permusuhan. Jadi kalau mau ngapa-ngapain kita, mau berbuat atau berucap, kita cek dulu. Ucapan atau perbuatan ini bisa memancing emosi saudara kita sama muslim atau tidak. Kita pikirkan dulu. Terus bagi si B, yang dipancing ini, itu pun dianjurkan ya, untuk memaafkan. Untuk tidak terpancing, ya. Untuk memaafkan saudaranya, ya. Sehingga apa? Kalau saling memahami, insya Allah tali persaudaraan ini akan terus erat. Ya. Sahabat Ismail, apakah kita tidak boleh marah yang dalam urusan dunia? Apakah 100% kita nggak boleh marah dalam urusan dunia? Pokoknya kalau marah akhirat aja. Ada marah-marah yang dimaklumi. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah marah kepada Rasulullah, pernah kan? Marah kepada Rasulullah itu kan. Tapi bukan marah yang berdosa. Karena apa? Karena cemburu. Sehingga marah yang tidak menimbulkan permusuhan. Jadi ada istri marah pada suami, suami marah pada istri, itu kan bumbu rumah tangga. Ini ada marah yang boleh, yang tidak berdosa. Sehingga marah karena cemburu, marah karena sayang. Bagaimana dalam satu hadis, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'rifu ghadabaki maridhaki." Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mengetahui marahmu dan ridhomu." Ya. Rasulullah ini, aku tahu pada saat kau marah, pada saat kau tidak marah. Karena Aisyah ini bukan tipe orang yang marah terus marah-marah ngomongnya ngawur, tidak. Gitu. Marah-marah teriak-teriak, tidak. mungkin di antara kita kalau marah terus mukanya merah, itu kan? Yes. Ngomongnya pur, ria, itu marah-marah yang tidak terkendali. Ya. Marah, tapi marahnya ini hanya bisa diketahui oleh orang yang cerdas, itu kan? Rasulullah SAW ini adalah suami yang cerdas, yang kita perlu kita contoh kecerdasan beliau dalam berumah tangga. Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Aisyah berkata, katakan bagaimana engkau mengetahui wahai Rasulullah? Kamu tahu kapan aku marah, kapan aku enggak? Karena aku kalau marahnya enggak banting-banting piring. Ya, dia enggak ngomong ngabur ya. Marahnya orang yang cerdas. Ini Aisyah ini adalah yang cerdas, Rasulullah pun sangat cerdas. Ini perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah SAW? Qolat, innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti sakhitatan qulti la wa rabbi Ibrahim. Apa kata Rasulullah SAW? Ya tahu dong, ya. Jika engkau ridho, tidak marah, engkau mengatakan benar demi Rabb Muhammad. Mirab Muhammad. Dan jika engkau marah, engkau mengatakan tidak demi Rabb Ibrahim. Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qultu ajal lastu uhajiru illa ismak. Aisyah, kau katakan benar, aku tidak menjauhi kecuali namamu. Kalau marah itu demi Rabb Ibrahim, gitu kan. Kalau lagi enggak marah demi Rabb Muhammad. Sehingga boleh. Kalau Allah mengatakan, ini boleh. Dalam rangka memang marahnya, ini bisa bahkan bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Boleh meliamkan dengan cara tidak menyebut nama atau dengan tidak menampakkan wajah ceria. Tetapi tetap memberi salam. Tetap memberi salam. Kalau kita marah pada teman kita, agak mungkin kurang setuju dengan salah satu anggota keluarga kita, gitu kan? Itu nggak bisa dihindari kadang, karena setiap orang punya persepsi masing-masing. Tapi dia tetap memberi salam, kan? Mm-hmm. Assalamualaikum, salam. Kan? Walaupun salam ini bisa menghilangkan rasa saling marah, gitu kan? Iya. Yes. Dianjurkan tetap beri salam. Singgung dengan teman kita, nggak usah nunggu terus 3 hari, kita nggak usah nyapa sama sekali, nggak usah. Jangan begitu. Kamu assalamualaikum, walau setelah itu nggak ngobrol, langsung jalan, apa gitu. Beri salamnya tetap sebagai anjuran. Marah boleh bagi Aisyah kepada Nabi. Ini marahnya nggak tanggung-tanggung kepada Nabi. Tapi marah yang boleh. Karena adanya rasa cemburu. Yang merupakan hal yang wajar bagi kaum manusia. Dan kecemburuan itu tidak muncul melainkan karena apa? Rasa cinta yang amat besar. Dan marah itu tidak harus benci. Marah bukan karena benci. Tidak. Marah karena marah karena sayang. Contoh. Orang tua kepada anaknya. Hanya kesalahan yang perlu dimarahin kan? Marah. Tapi marah karena sayang. Mungkin marah kata-kata terbaik. Tetap menasihati. Marah tapi jangan menasihati. Guru kepada muridnya. Muridnya ada keterlaluan. Ya. Nasihati. Marah tapi kata-kata yang terucap adalah kata-kata nasihat. Luar biasa. Ini adalah marah boleh. Ini apa? Rasa kasih sayang di antara sesama muslim ini perlu kita jaga. Intinya kita harus ngalah. Dan kita tidak lepas dari hal-hal yang mungkin suatu kesalahan. Mungkin yang menurut kita, teman kita salah. Karena kita salah. Dan memang kadang salah juga. Betul salah. Tetapi jangan dibesar-besarkan. Islam ini dari hadis-hadis yang kita baca, ya, memaklumi adanya ketersinggungan, ya. Memaklumi adanya tidak tegur sapa itu memaklumi, namanya orang marah gimana? Tidak tegur sapa itu memaklumi, itu sudah manusiawi dan itu sunatullah. Tetapi ya, jangan dibesar-besarkan, ya. Jangan dibesar-besarkan, cepat sadar dari sifat permusuhannya, tidak cepat saling berbaikan lagi, kan begitu? Anjurannya bukan kita tidak dianjurkan, jangan marah sama sekali, jangan sampai ada ketersinggungan sama sekali, itu nggak bisa. Orang kadang kan lupa juga ngomongnya kemana-mana. Tetapi kita selain dianjurkan saling memaafkan, juga jangan memperkeruh masalah sehingga berlalu larut. Tanya Ustaz. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Semar Radio untuk bergabung bersama kami yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya kepada Al Ustaz. Silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021 8499 4343, atau di 021 8497 0055, atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852 62 774 774. Tapi Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp Zat, namun ada satu sahabat kita yang ingin bergabung melalui telepon. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz. Semar Radio, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Burhan di Jatibening. Suaranya bisa disimak Ustaz? Kebetulan suara ini lagi sakit nih. Yes. Lagi flu. Iya, iya. Agak. Jadi gini, iya silakan. Saya tertarik nih Ustaz nih ceramah pagi ini nih. Masalah hubungan silaturahim di antara sesama muslim. Terkadang perbedaan sedikit bisa salah, bisa tidak tegur selama-lamanya, bahkan sering terjadi sampai tawuran antar kampung. Nah, ini kan sangat apa ya, mengecewakan perasaan kita semua. Nah, kalau dari ceramah sekarang ini kan ini bagus sekali. Padahal kalau kita membaca Al-Qur'an dan hadis, itu kan di hadis Muslim kok enggak salah ada kalimat atau hadis gini, layat hulul jannata qati rahim, bahwa tidak akan masuk surga orang yang masuk yang memutuskan silaturahim. Nah, apakah umat sekarang ini jarang mendengarkan ceramah-ceramah atau para ulama dan umara kurang bersanding sehingga timbullah penafsiran yang berbeda? Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustaz, apakah hadis yang saya sebutkan tadi itu merupakan dalil untuk orang-orang muslim supaya tidak salah sangka atau sehingga ribut sehingga tidak bertegur sapa. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Burhan. Ini kan insyaallah kita semua menginginkan kebaikan, ya, persatuan di antara sesama muslim, ya. Sampai kita la tadkhulu jannata qati'ur rahim. Itu kita tahu dalam bab silaturahim, ya, mengenai keluargaan. Tidak ancaman neraka bagi orang yang memutuskan ini qati'ur rahim ini dalam mukrid muslim juga, mukrid muslim. Ini ada hadis yang serupa, ya. Maksudnya memutuskan tali persaudaraan, ya, keluarga yang ini, ya, tidak boleh. Dan memang banyak rasa persaudaraan antar muslim sekarang ini sudah mulai pudar, sudah terasa hampa. Emang jujur, ya, karena pendidikan kita dari kecil, ya, dari orang tua, keluarga, lingkungan mungkin, kita cuma ilmu terus, ilmu dunia terus. Nanti kalau kita bisa jadi ini, bisa jadi itu. Ya. Pokoknya sehingga tujuannya dari kecil itu, ingin sukses dalam urusan dunia. Ya. Sehingga rebutan dalam masalah dunia. Ya. Lawan rebutannya siapa? Sesama muslim. Ya. Sehingga demi dunia pun mengorbankan saudara muslim. Semua dari dunia. Karena motivasi kita belajar dari SD mungkin, nah kamu sekolah biar apa? Biar pinter, biar jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden. Kan cita-citanya begitu. Ya. Ya jadi presiden, padahal pada saat kampanye pun saling sikus-sikus sama. Makanya motivasi kita, dari kecil kita titik persaudaraan. Titik persaudaraan. Lalu hadis-hadis banyak. Bahkan mungkin sering mendengar ceramah-ceramah tentang persaudaraan. Tapi tidak cukup mendengar ceramah-ceramah itu tidak cukup. Ya. Harus diimbangi dengan motivasi keluarga. Motivasi lingkungan. Ya. Motivasi jamaah-jamaah masjid apa? Untuk keumatan. Ya. Untuk keumatan. Bagaimana ya kita tiap-tiap kita hidup ini biar manfaat untuk umat. Kalau iman kita, ya, kita menyadari bahwa kehidupan kita ini untuk umat, ya, untuk membantu sesama muslim, insya Allah dalam urusan dunia ini kita tidak sedikit-sedikit. Sehingga apa? Ukhuwah bisa terjaga. Sehingga apa sabda Rasul yang sudah kita dengar, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tatagharu. Ini melekat, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling iri, dan membuang muka. Dan sabda beliau. Ya, semoga kita ini bisa nih, memulai di lingkungan kita. Kita bisa beri contoh pada anak-anak kita, dan mendoktrin ya, pada orang kita, nanti kalau gede, ya, kamu menjadi pejuang, kamu menjadi pendakwah. Yang semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah diatur. Tayyib, telah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA untuk Bapak Burhan yang bertanya melalui telepon di Jati Bening. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua tentunya. Tayyib Ustadz, kita bacakan pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika kita marah kepada istri karena nuzuz? Nuyus, apakah dalam memberikan hukuman atau pembinaan terhadapnya seperti tidur seranjang dengan membelakangi dan pisah ranjang, apakah itu juga dilakukan paling lama 3 hari Ustaz? Terlebih lagi jika istri bersikap biasa saja ketika kita diamkan, terkadang kita menjadi semakin jengkel. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Dari Abu Azka di Kebon Jeruk. Tafadhol Ustaz. Itu begini, ini rumusnya saja ya, secara umum. Yes. Dan nanti kita kita amalkan pada kehidupan sehari-hari, entah itu dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, ya, keluarga yang lebih luas, ataupun itu. Kalau itu masalah dunia, ya, dunia itu ya masalah, tidak ada hubungan dengan syariat Islam. Mungkin ini boros, gitu kan? Atau tersinggung masalah keluarga, gitu kan? Membandingkan keluarga bagaimana? Kayaknya satu dunia. Masalah tentang menyikapi kenakalan anaknya dan sebagainya. Ini harus cepat dikelirkan. Ngalah bukan berarti kalah. Mungkin pada saat ngalah, dia pun juga ngalah. Akhirnya kelir. Terus pada saat bersi tegang bagaimana? Kita berusaha semaksimal mungkin dan sampai lebih dari. Terus bagaimana kalau masalah syariat, ini beda lagi ceritanya. Syariat, mungkin suaminya gak sholat atau melakukan gitu kan, istrinya ini sudah, terus pokoknya kehidupannya tidak islami, gak mau jilbaban, ini beda lagi. Beda lagi. Ya kita mendiamkan, tidak harus mendiamkan, tidak. Itu mendiamkan itu hanya untuk menjadi pelajaran saja sebenarnya. Untuk menjadi pelajaran. tidak wajib didiamkan, tidak. Ya. Kecuali kalau sudah murtad atau kafir, sudah murtad, itu baru kita tidak boleh, wajib untuk kita jauhin. Selama belum murtad atau kafir, kita harus diamkan. Diamkan pun hanya berniatan memberi pelajaran. Bukan karena diam-diaman. Kalau karena diam-diaman, ya cepat-cepat. Tapi suami istri, ini ada hubungan khusus. Ya, khusus. Ya. Jadi mendiamkan ini pertama adalah karena urusan agama. Ya, urusan. Ya. Urusan dunia harus cepat-cepat diberikan. Cepat-cepat ngalah. Allah. Kalau kita ngalah, insya Allah lawan kita pun ikut ngalah. Kan gitu. Kalau dalam kasama tidak. Kasama tidak. Dan dia mendiamkan pun ini karena memberi pelajaran saja. Agama, tapi tidak parah, tapi soal agama ya. Dan ketaatannya diamkan dulu. Hari, dua hari, kalau enggak, baru kita nasihati lagi. Tentunya lebih terasa diamkan dalam rumah saja. Kan tiga hari. Sehari, dua hari saja, sudah luar biasa. Tetapi juga mendiamkannya tidak saling menyakiti. Walaupun itu dengan kata-kata. Mungkin diranjang, tidak akur. Tapi jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti. Apalagi kata-kata itu dari sang suami. Ini sakit sekali. Tapi malah enggak sampai 3 hari. Ya. Sudah 3 bulan. Bahaya kita mengolah kata-kata. Betapa banyak orang hancur karena sebuah kata-kata. Bahkan itu dalam satu rumah tangga. Allah alam disuara. Tayyib, benarlah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk Abu Azka di Kebon Jeruk. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua. Tayyib Ustadz, karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan, nasihat ataupun kesimpulan, tafadhol Ustadz. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran. Pembahasan seperti ini mungkin zaman dahulu tidak terlalu menarik. Kami zaman sekarang ini, karena persaudaraan itu semakin mahal harganya, ya, saling mengalah antara sama muslim itu sudah mulai sekarang. Ya, ini perlu kita bahas, perlu kita ingatkan berulang-ulang, ya, bahwa persaudaraan itu adalah ratingnya tertinggi sekarang ini. Dalam satu kebutuhan, ya, kita membutuhkan persaudaraan. Persatuan, bukan banyak, kita tidak bangga dengan banyak sedikitnya teman kita, banyak sedikitnya umat muslim di tanah air kita, ya. Tetapi yang mungkin itu kita sangat adalah persaudaraannya. Banyak apapun muslim, banyak apapun teman kita, kalau rapuh persaudaraannya, maka pun lemah. Karena kita membahas kualitas. Tapi hari ini adalah membahas kualitas seorang muslim. Itu apa? Muslim yang kuat persaudaraannya. Tidak cukup disebut muslim, titik tidak. Ya, yaitu muslim yang baik adalah muslim yang kuat persaudaraannya. Saling memahami, ya, saling membantu, tidak membenci, tidak saling iri, tidak saling menyinggung, ya, tidak saling menerobos, menguasai hartanya dan sebagainya. Ya, dengan cara apa? Rasulullah SAW memberi resep yang sangat-sangat mudah. Dan jitu yaitu memberi salam. Semoga dengan persaudaraan ini muslim makin kuat ini. Kuat bukan karena jumlahnya, tidak. Ya. Tetapi karena kuat persaudaraannya. Ya. Kita harus berkorban dalam menegakkan persaudaraan antara muslim ini. Kita muslim berkuat. Kuat barisan muslim ini tentunya butuh pengorbanan. Itu apa? Kita mengesampingkan ego-ego duniawi. Kita mengesampingkan ego-ego duniawi. Di antaranya adalah yang sangat erat di dalam tidak kita mungkin hasad. Ya. La tahasadu. Janganlah kalian menginginkan hilangnya nikmat saudaranya. Duniawi kita ngalah. Dan impact sebanyak-banyaknya. Kita ngalah. Kalau dalam urusan akhirat kita tegas, duniawi kita enggak. Jangan sebaliknya, duniawi ini tidak ada batasnya. Ada robot, masalah akhirat paling memahami. Karena sudah begitu, kita balik. Kalau duniawi, kita saling membantu, kita saling memberi, kita saling mengalah. Soal rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah akhirat baru kita tegas. Tegas bukan menjauh, tapi menasihati. Maka seperti iman yang kita inginkan bersama, persaudaraan Muslim terutama di tanah air ini semakin erat. Ya. Makin kita menginginkan persaudaraan, makin kita merasa memiliki agama ini. Betapa pentingnya Islam ini dijaga setiap Muslim. Dan semoga kita tambah harap persaudaraannya. Baik kami sebagai pemateri pun pemirsa. Kalau dari diri kita sendiri, wallahualam bishawab. Tayyib Ustaz. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mustofa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan kepada sahabat Semar Radio yang telah bergabung bersama kami, semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.